Mitra bisnis, hingga saat ini kasus bailout Bank Century masih menjadi kontroversi. Di satu sisi ada yang berpendapat bailout Century penuh dengan kejanggalan dan pelanggaran. Di sisi lain ada yang berpendapat bailout Century adalah langkah tepat. Sementara itu banyak pula wacana yang mempertanyakan tentang ada atau tidaknya peluang untuk mengembalikan kerugian negara yang diduga kuat terjadi dalam kasus ini. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas kondisi ini? Segera kita akan temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, dalam kasus Century ada dana-dana nasabah yang dibawa lari oleh pemilik bank, sehingga membuat mantan Wapres Yusuf Kala meyakini kasus Bank Century adalah perampokan. Nah, menurut Bapak, mungkinkah dana-dana itu ditarik kembali? Dibawa pemegang saham ya. Ya, jangan, kan sudah terjadi. Praktiknya sekarang ini kan banyak sekali uang negara yang dilarikan di Singapura, sampai sekarang kan tidak ada satupun yang bisa ditarik. Jadi tidak ada peluang sama sekali dana-dana itu akan kembali ya, Pak Akwi? Tidak bisa. Menurut pendapat saya tidak bisa. Ya memang sudah minta ini, minta Interpol, macam-macam. Mereka kan katanya sudah diblokir apa betul. Nggak tahu saya. Tapi Pak Akwi, bukankah Pak Kristanto Wibisono dalam perdebatan bersama Bapak mengatakan ada peluang dana itu kembali jika pemerintah aktif menghubungi pejabat-pejabat pemerintah di mana dana itu berada? Ya, kalau telepon ya diterima tentu teleponnya. Tetapi apa digubris itu kan urusan lain, apa diladeni teleponnya. Kalau menurut pendapat saya nggak dianggap sama sekali. Kristianto itu kan ngawur aja ngomongnya. Kenapa nggak telepon pada Lee Hsien Loong? Di sana lah yang terbesar uang Indonesia. Yang disimpan itu yang terbesar di sana. Lantas bagaimana dengan dana-dana yang ditarik oleh deposan besar, Pak? Apakah itu bisa kembali juga, Pak Kwi? Nggak tahu. Karena sudah diambil kok oleh deposan besar, sudah hilang. Sudah diambil uangnya. Bagaimana bisa dikembalikan ke Bank Century? Jadi Bank Century memang dipertahankan hanya untuk menyelamatkan deposan besar ya, Pak Kwi? Dipertahankan supaya deposan besar itu bisa mendapat uangnya. Dan langkah-langkahnya yang saya artikan kekalutan itu lebih lucu lagi gitu. Karena bank itu kok diinjeksinya hari Minggu dan keputusan diambil jam 4 pagi. Lah terus itu kenapa kok sampai begitu? Nah itu perlu diteliti. Apa betul ada penarikan besar-besaran hari Senin paginya? Kalau ada berarti pengambilan keputusan jam 4 itu memang dipaksakan supaya mereka aman gitu kan. Ini saja sudah menjadi pertanyaan. Itu kan tidak logis kalau orang mengetahui bahwa ada pembatasan risiko sampai 2 miliar. Terus di perusahaan besar dengan jumlah uang besar menaruh uang di bank yang sekecil itu. Demikian Kwi Kian Gi. Saya Linda Natasha.